Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihil mutamassikina bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah taala, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Dan sekarang kita masuk kepada masalah yang ke-62. Qala al-muallif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala fi kitabih Masailul Jahiliyah al-mas'alatu tsaniyatu wa sittuna, masalah yang ke-62, yaitu kebiasaan jahiliyah yang ke-62. Qaumuhum keadaan mereka, idza gulibu apabila mereka dikalahkan, bil hujjati dengan hujjah, dengan dalil, dengan alasan yang kuat, faza'u maka mereka bersegera, ila syakwa mengadukan, limuluki kepada para raja atau penguasa. Kama qalu, sebagaimana yang mereka katakan dalam surah Al-A'raf ayat 127. Atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardh. Atadharu, apakah engkau Fir'aun akan membiarkan Musa, Nabi Musa, wa qawmahu dan pengikutnya, liyufsidu fil ardi, untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam masalah yang ke-62 ini dikatakan oleh al-muallif bahwa di antara kebiasaan jahiliyah, apabila mereka terkalahkan hujahnya, alasannya, maka mereka menempuh cara yaitu mengadukan sang nabi atau sang dai, orang yang mendakwahkan kepada kebenaran itu, mereka adukan kepada penguasa. Sehingga mereka menempuh jalan kekuatan untuk menghentikan dakwahnya. Nah, ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Kemudian di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan tentang kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa sudah tidak bisa dikalahkan dengan apa yang mereka miliki, termasuk dengan sihir para penyihir mereka. Maka kemudian musuh-musuh Nabi Musa ini mendatangi Fir'aun, kemudian mengatakan kepada Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan para pengikutnya terus menyebarkan ajarannya, mendawakan ajarannya yang merupakan kerusakan di muka bumi? Itu kata mereka. Jadi akhirnya mereka mengadukan masalahnya kepada penguasa, agar segera penguasa dengan kekuasaan dan kekuatannya menghentikan dakwah tersebut. Asy-syarhu, penjelasan. Qala syarih, berkata pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Salim bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, min masaili ahli jahiliyah, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, annahum, bahwasanya mereka, kanu, kebiasaan mereka, idza ghulibu bil hujjati, apabila dikalahkan dengan hujjah. Hujjah itu dalil. Ya, maka memang musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, yang pasti itu dikalahkannya dengan hujjah. Kalau dari sisi jumlah atau kekuatan, belum tentu kebenaran itu mengalahkan mereka dengan jumlah atau kekuatan. Tapi yang pasti, kebenaran itu akan mengalahkan mereka dengan hujjah. Itu dengan dalil, dengan alasan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan orang-orang jahiliyah apabila mereka dikalahkan dengan hujjah, laja'u ila syakwa ila sultan. Maka mereka bersandar kepada pengaduan masalah tersebut kepada penguasa. Artinya mereka bersegera mengadukan urusannya kepada penguasa. Wa ma'na ghulibu bil hujjati, dan arti dikalahkan dengan hujjah ae adalah uqimat alaihimul hujjah, ditegakkan atas mereka hujjah, disampaikan kepada mereka dalil. Dan tentunya kalau berdalil, ya ahlul batil, mereka akan terkalahkan dengan dalil. Sebab kebatilan itu tidak berada di atas dalil. Ala butlani mahum alaihi, atas kebatilan yang mereka berada di atasnya. Walam yakun lahum hujjatun, dan mereka tidak memiliki hujjah. Yuqawimuna biha, untuk melawan terhadap kebenaran ini dengan hujjah tersebut. Ya tentunya karena kebatilan tidak berada di atas hujjah. Kebatilan itu berada di atas hawa nafsu. Kebatilan itu berada di atas kesesatan. Fa innahum yalja'una ilal quwwati, maka mereka bersandar kepada kekuatan, di antaranya kekuatan penguasa. Liman ilqa'in bil haqqi, untuk menghalangi orang yang menyebarkan kebenaran. Kama qala Fir'aun li Musa alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29. Asy-Syu'ara ayat 29. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin." La in ittakhadta, seandainya engkau menjadikan ilahan, Tuhan ghairi selainku. Jadi kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahkan bahwa Tuhan itu bukan aku, maka apa yang akan ditempuh oleh Fir'aun? La aj'alannaka minal masjunin, niscaya aku akan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang dipenjara. Jadi Fir'aun mengancam Nabi Musa dengan hukuman kekuatannya, yaitu penjara. Lima lam yakun indahu hujjah, karena memang Fir'aun tidak memiliki hujjah. Yaruddu biha ala nabiyillah, yang bisa melawan dengan hujah tersebut terhadap Nabi Allah. Laja'a ila quwwati sultan, Maka Fir'aun bersandar kepada kekuatan sebagai penguasa. Faqala la aj'alannaka minal masjunin. Wa hadhihi tariqatul mahzumin. Inilah caranya orang-orang yang kalah. Wa kadzalika alu fir'auna wa hum atba'u. Demikian juga para pengikut Fir'aun. Lamma intasara alaihim Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mengalahkan mereka. Intasara artinya mengalahkan. Ketika Musa mengalahkan mereka fil mahfalil azim, dalam sebuah perkumpulan yang sangat besar, alladhi aqaduhu, yang mereka lakukan, wa jama'a fir'aun as-saharata, di mana Fir'aun mengumpulkan para penyihir, min masyariqil ardi wa magharibiha, dari penjuru timur dan penjuru barat negaranya. Jadi para penyihir yang ada di negaranya dikumpulkan semuanya. Li ajli ayyubtila ma Musa minal ayat. Untuk mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Li annahu yazumu annahu sahir. Karena Fir'aun mengira bahwa Musa adalah seorang penyihir. Fa jama'a as-saharata, maka Fir'aun mengumpulkan para penyihir. Wa talaba min Musa tahdidal mau'id. Dan Fir'aun meminta kepada Nabi Musa untuk menentukan waktu pertemuan tersebut. Waktu tanding. Nabi Musa menghadapi para penyihir. Min ajli 'aradi ma ma'ahu wa ma ma'as-saharati. Dengan tujuan untuk menampakkan di hadapan manusia apa yang dimiliki oleh Nabi Musa dan apa yang dimiliki oleh para penyihir yang merupakan kekuatan Fir'aun. Min ajli ayyi mawbiha 'alan nas, untuk menggambarkan kepada manusia anna 'indahu ma yuqawimu, bahwa Fir'aun memiliki sesuatu yang bisa melawan ma ma'a Musa min al-mu'jizat, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Falamma hana al-maw'id, maka ketika datang waktu yang sudah ditentukan, wajtama'an nas, dan manusia berkumpul, min ajli musyahadati ma yahsul, untuk menyaksikan apa yang akan terjadi, wal wasaharatu, dan para penyihir melemparkan ma ma'ahum minasihri, sihir yang mereka miliki, wamtala alwadi min sihri, dan lembah pun dipenuhi dengan sihir-sihir mereka. Wa ma ma'ahum minal isyi wal hibali, lembah dipenuhi dengan tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka miliki. Allati hasyauha min zibaki, yang mereka isi tongkat dan tali tersebut dengan cairan semacam air raksa. Dia akan menimbulkan warna dan cahaya. Wa bimawadin tuharrikuha, dan dengan bahan-bahan lain yang akan menggerakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Ka'annaha hayyatun, seolah-olah tali dan tongkat tersebut adalah ular. Yuriduna yudahiu ma ma'a Musa minal mu'jizati, mereka ingin untuk menyamai apa yang dimiliki oleh Nabi Musa berupa mukjizat. Wa hiyal hayyatul lati tatahawwalu minal 'asa allati ma'a. Mukjizat Nabi Musa yaitu ular yang merupakan perubahan dari tongkat yang dimilikinya. Faja'u bisihrin 'adzim, maka mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, hatta inna Musa alaihi salam, sehingga sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam khawfa, merasa takut. Fa awjasa fi nafsi khifatan Musa. Diceritakan dalam surat Thaha ayat 67. Fa awjasa fi nafsi khifatan Musa. Fa awjasa, maka merasa fi nafsihi, dalam hatinya, khifatan, rasa takut. Musa yaitu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dalam hatinya ada perasaan takut. Apakah takut akan dikalahkan oleh mereka? Bukan. Takut sama penyihir? Bukan. Tapi apa? Khawfa ayyulabbisu 'alannas. Yang ditakutkan oleh Nabi Musa keberadaan sihir mereka yang sangat besar, yang memenuhi lembah yang ada, itu akan menipu terhadap manusia yang menyaksikan terhadap kejadian ini. Wa illa fawatikun bima ma'ahu. Sebab ya Nabi Musa sendiri dia yakin dengan apa yang dia miliki berupa kebenaran, bahwa kebenaran tidak akan dikalahkan oleh kebatilan. Wa tikun binasrillahi. Nabi Musa yakin terhadap pertolongan Allah Ta'ala. Lakinnahu khafa ayyulabbisu 'alannas. Yang ditakutkan oleh Nabi Musa adalah para penyihir ini menipu terhadap manusia. Li'annahum ja'u, karena mereka telah mengadakan kama qala Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 116. Al-A'raf 116, waja'u bisihrin 'azimin, dan mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Fa amara Allah, maka Allah memerintahkan Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam, bi'ilqa'il asa, untuk melemparkan tongkatnya. Fa'alqaha, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fasarat hayyatan azimatan, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ibtala'at kullama alqaw, ibtala'at, ular Nabi Musa ini menelan. Kullama alqaw, semua ular yang dilemparkan oleh para penyihir. Hatta khafu an tasila ilayya, sehingga para penyihir itu merasa takut ular besar itu sampai kepada mereka. Ya, sekarang terbalik, yang takut siapa? Para penyihir. Wa nashadu Musa, dan mereka mengingatkan Nabi Musa, ayyum sikaha anhum, untuk menahan ular besar tersebut supaya tidak sampai kepada mereka. Li'annahum khafu an tasila ilaihim, karena mereka takut ular besar tersebut sampai kepada mereka. Wa inda dzalika, maka pada waktu itu hasalan nasru, tercapailah pertolongan li Musa, bagi Nabi Musa alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman tentang kisah ini dalam surat Al-A'raf ayat 118 sampai 122. Ya, sungguhnya ayat-ayatnya banyak. Dalam surat Al-A'raf ayat 118 sampai 122. Fawaqa'al haqqu, maka terjadilah kemenangan bagi kebenaran. Maksudnya di sini adalah Nabi Musa mendapatkan kemenangan. Wa baqala ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka kerjakan. Maksudnya para penyihir itu terkalahkan. Fagulibu hunalika, maka para penyihir itu dikalahkan di tempat tersebut. Wan qalabu saghirin, dan mereka pun berubah menjadi orang-orang yang hina. Asalnya mereka ditakuti karena pada zaman Fir'aun merajalela para penyihir, dan mereka lah orang-orang yang ditakuti oleh masyarakat. Nah, pada waktu itu mereka menjadi orang-orang hina, karena ternyata tidak ada satu sihir pun yang mampu untuk mengalahkan ayat atau mujizat Nabi Musa alaihissalam. Wa ulqiya saharatu sajidin, dan terjatuhlah para penyihir bersujud kepada Allah Ta'ala. Qalu, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada rabbul alamin, rabbi Musa wa Harun, yaitu rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi para penyihir itu akhirnya masuk Islam, mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai situ ayat 122. Kemudian Syekh melanjutkan, li'annahu, karena para penyihir itu arafu, mereka tahu, annama ma'a Musa laisa sihran, bahwa apa yang ada bersama Nabi Musa itu bukan sihir. Jadi para penyihir ini tahu yang dibawa oleh Nabi Musa bukan sihir. Kekuatan di atas sihir. Sehingga mereka akhirnya beriman. Falamma amana as-sahabah, maka ketika beriman para penyihir, wasajadu lillahi azza wa jalla, dan mereka bersujud kepada Allah azza wa jalla, haddadahum fir'aun, maka Fir'aun kemudian mengancam mereka bil qatli was-salbi, dengan pembunuhan dan penyaliban. Faqatala as-saharata, maka Fir'aun membunuh para penyihir. Alladzina amanu wa tabu ila Allah, yang beriman dan bertaubat kepada Allah, wa salabahum, dan menyalib mereka. Ini yang ditempuh oleh orang-orang batil yang pada akhirnya mereka dikalahkan. Maka kesempatan terakhir mereka adalah menggunakan kekuatan, di antaranya kekuatan sebagai penguasa. Tsumma tafatu ila bani Israil. Kemudian para pengikut Fir'aun ini sekarang mereka berpaling kepada Bani Israil. Mereka mengalahkan, mereka mengarahkan kebencian dan permusuhan mereka kepada Bani Israil. Alladzina amanu bi Musa, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Wa qalu li Fir'aun, dan para pengikut Fir'aun ini berkata kepada Fir'aun. Dalam surat Al-A'raf ayat 127 dan 128. Ini yang menjadi dalil yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab untuk masalah ini. Atadaru Musa, apakah engkau Firaun akan membiarkan Musa wa qaumahu dan para pengikutnya yaitu Bani Israil, liyufsidu fil ardi, untuk berbuat kerusakan di muka bumi, wa yadharuka wa alihataka, dan meninggalkan kamu dan tuhan-tuhan. Jadi apakah engkau akan membiarkan Nabi Musa mendakwahkan apa yang dia yakini berupa kerusakan menurut mereka, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya akan meninggalkan kamu dan meninggalkan tuhan-tuhan? Qala, maka Fir'aun berkata, sanuqtilu abna'ahu, kami akan membunuh anak laki-laki mereka. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kami akan membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kita berkuasa di atas mereka. Qala Musa, nah sekarang kan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa dan para pengikutnya bukan mengadu hujah atau bukan mengadu kekuatan mukjizat, bukan. Tetapi sekarang kekuatan penguasa mengancam nyawa mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Qala Musa, Nabi Musa berkata, liqaumihi, kepada kaumnya, istainu billahi wasbiru, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda, sesungguhnya bumi, lillahi, adalah milik Allah. Yurithuha, Allah akan mewariskan bumi ini, may yasha'u, kepada siapapun yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kepada kita tentang kebiasaan jahiliyah yang ke-62 ini, di mana kebiasaan ini kemudian al-muallif yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyampaikan dalil berupa kejadian yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun, di mana langkah pertama Fir'aun dan para pengikutnya ingin mengalahkan Nabi Musa dari sisi mukjizatnya. Dan tentunya mukjizat tidak akan bisa dikalahkan. Maka setelah cara ini kalah, tidak berhasil, mereka pun kemudian menempuh cara yang terakhir, yaitu menggunakan kekuatan untuk memusnahkan memusnahkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh al-muallif bahwa kebiasaan jahiliyah, kalau mereka sudah dikalahkan dari sisi hujjah, dari sisi alasan, maka mereka akan menempuh cara kekuatan penguasa. Asy-syahid min hadza, yang menjadi bukti dari kisah ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, annahum talabu minhu al-wujua ila al-quwwati, bahwa para pengikut Fir'aun mereka meminta kepada Fir'aun untuk akhirnya bersandar kepada kekuatan yang dimiliki. Washtaqau ila Fir'aun, dan mereka mengadu kepada Fir'aun, liyukhiru hadzal haqqo, untuk mengalahkan kebenaran ini, wa hadzal iman, dan keimanan ini, itu mengalahkan dengan kekuatan yang dimiliki, dengan kekuasaan yang dimiliki. Wa hadza fi'lu ashbahihim, dan ini adalah perbuatan orang-orang yang semisal dengan Fir'aun dan para pengikutnya, fi kulli zamanin wa makanin, pada setiap waktu dan tempat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ya, pelajaran dari masalah yang ke-62 dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang pertama, bahwa al-haqqu bil-hujjati la bil-quwwati, bahwa kebenaran itu adalah dengan hujjah, bukan dengan kekuatan. Jadi untuk menentukan benar dan tidaknya sesuatu, bukan dilihat kepada kekuatannya, bukan dilihat kepada jumlahnya, tetapi dilihat kepada hujjah. Hujjah di sini maksudnya adalah apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami oleh as-salafus shalih. Maka dengan inilah ditetapkan sebuah kebenaran, bukan dengan jumlah mayoritas atau dengan kekuatan yang dimiliki. Andaikan kebenaran itu berdasarkan kekuatan, berarti Nabi Musa salah, dan yang benar siapa? Fir'aun. Tapi karena kebenaran itu dengan hujjah, bukan dengan kekuatan, maka kebenaran itu bersama Nabi Musa, dan yang salah itu adalah siapa? Fir'aun. Jadi al-haqqu bil-hujjati la bil-quwwati. Maka dengan demikian kita tidak perlu takut dengan jumlah orang-orang yang memusuhi kebenaran ini yang begitu besar, dan kekuatan yang mereka miliki. Manakala kita tahu bahwa apa yang kita yakini sekarang ini berada di atas hujjah, maka itu adalah kebenaran. Kita tidak perlu tertipu dengan gangguan-gangguan dari orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari kita, dari orang-orang yang kekuatannya lebih besar dari kita. Dan demikianlah sunnatullah, sunnah Allah di muka bumi ini, kebenaran senantiasa diusung dan dibawa oleh kekuatan yang kecil, oleh jumlah yang sedikit. Tetapi mereka kemudian menang karena mereka berada di atas puja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kelompok sedikit ini berada di atas puja Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islamu ghoriba wa sayamudu ghoriban kama badal. Islam ini dimulai ghorib. Ghorib itu punya dua arti. Pertama jumlah sedikit, yang kedua asing. Dan memang demikian. Ketika Nabi Muhammad pertama kali mendakwakan Islam ini, jumlah mereka sedikit, dan apa yang ada bersama mereka dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Tapi kemudian mereka lah yang benar, karena mereka di atas hujjah Allah Ta'ala. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Dan nanti pun Islam akan, ya kaum muslimin akan apa? Ghorib. Menjadi menyedikit lagi jumlahnya. Menjadi dianggap asing lagi. Tetapi kemenangan akan tetap bersama mereka. Sehingga Nabi menggambarkan tentang orang-orang yang berada di atas kebenaran itu dengan Thaif, bukan Thawaif. La tazalu Thaifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amruhum. Akan tetap ada di umatku ini Thaifah. Thaifah itu golongan, tapi jumlahnya enggak banyak. Thaifah itu bisa jumlahnya 1, 2, 3. Tidak banyak jumlahnya. Tapi thahirina 'alal haq, mereka berada di atas kebenaran. La yadurruhum, mereka tidak bisa dikalahkan. Man khadalahum, oleh orang-orang yang memusuhi mereka, yang menghina mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa di antara kebiasaan orang jahiliyah adalah menempuh kekuatan penguasa untuk mengalahkan atau untuk melawan kebenaran. Jadi untuk melawan kebenaran, di antara kebiasaan yang mereka tempuh adalah menempuh kekuatan penguasa. Ini seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka hanya mengadukan kepada Fir'aun untuk menggunakan kekuatannya sebagai seorang raja. Ya. Kalau kita tahu juga tentang para ulama, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika mendakwahkan tauhid dan sunnah ini, banyak ulama-ulama bid'ah yang terkalahkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mereka tidak bisa mengalahkan hujjah yang dibawa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka akhirnya mereka mengadukan kepada penguasa, dan akhirnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dia apa? Dipenjara. Ya. Kemudian pada zaman kita sekarang ini ada Syekh Albani rahimahullah Ta'ala. Beliau begitu keras dan pedas menghadapi para ahli bid'ah, sampai mereka merasa gerah dan mereka tidak mampu untuk melawan Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka akhirnya mereka menempuh jalan penguasa, sampai akhirnya Syekh Al-Albani dia apa? Dipenjara. Sampai dikatakan bahwa ada kemiripan antara nasib Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekh Al-Albani ini. Sama-sama di wilayah apa? Syam. Dan sama-sama dipenjara di tempat yang sama. Dan sama-sama dipenjara oleh penguasa gara-gara dihasut oleh siapa? Ahli bid'ah. Ya demikianlah. Itu sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, diantaranya Fir'aun. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ya, bahwa kemenangan itu akan bersama dengan Ahlul Haq, bersama dengan hujjah. Jadi kemenangan-kemenangan dalam perseteruan, dalam perselisihan antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil, tetap kemenangan itu akan bersama siapa? Ahlul Haq. Karena mereka memiliki hujjah. Hujjah itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Dan demikian, pada akhirnya para nabi dan para rasul, kemudian para ulama, juga orang-orang yang mengikuti mereka, ketika terjadi perselisihan dengan ahlul batil, akhirnya mereka yang menang. Kenapa? Karena mereka memiliki sebab untuk mendapatkan kemenangan, yaitu apa? Hujjah. Maka jamaah sekalian, ya, tentunya di sini mungkin ya timbul pertanyaan, kenapa orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, yang kemudian dikenal dengan salafiyun, pada hari ini, kalau kita melihat yang senantiasa mereka sebarkan, yang senantiasa mereka iklankan atau mereka umumkan, apa? Coba apa yang kita sering saksikan dari apa yang mereka umumkan, apa yang mereka sebarkan, apa itu? Ilmu. Kajian di mana, siapa pematerinya, siapa ustadznya, tabligh akbar, dawro, tanya jawab, konsultasi itu. Kenapa? Karena kemenangan kita ada di situ. Karena hujah itu adalah ilmu. Ya, sebenarnya seperti sekarang kita berkumpul di masjid ini kita sedang apa? Memperkuat hujah kita. Memperbanyak hujah kita. Semakin kuat dan semakin banyak hujah yang kita miliki, maka akan semakin dekat apa? Kemenangan dari Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan sebuah kemestian bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang berada di atas keimanan. Keimanan yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Ya. Nah, dari kisah Nabi Musa alaihissalam juga ada sebuah pelajaran yang tentunya berkaitan dengan masalah kepribadian kita. Di dalam menghadapi masa seperti ini, andaikan ada perasaan takut secara tabiat, maka itu tidak mengapa. Seperti Nabi Musa memiliki rasa apa? Takut secara tabiatnya. Takut bahwa sihir yang diadakan oleh para penyihir ini akhirnya bisa menipu terhadap manusia. Maka kita pun di dalam berdakwah atau di dalam menjaga keyakinan ini, ada perasaan takut terhadap musuh. Takut yang muncul secara tabiat karena melihat apa? Gelagatnya, melihat ciri-cirinya. Nabi Musa melihat lembah yang begitu luas penuh dengan sihir mereka, sehingga muncul rasa takut. Nah, apabila kita melihat gelagat dan alamat-alamat akan datangnya sebuah bahaya, kemudian hati kita ada rasa takut secara tabiat, maka itu tidak mengapa. Ya, sebab dengan adanya rasa takut ini akan meningkatkan kehati-hatian, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bergerak, dengan adanya rasa takut ini. Jadi ya, ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, tidak kemudian dengan serta-merta ketika mengetahui tentang sebuah kebenaran, dia sebarkan dengan gaya sembrono di masyarakat. Tidak begitu. Sebab walaupun kita ini takut hanya kepada Allah Ta'ala, tapi ini tidak meniadakan tentang sikap kehati-hatian kita tentang Allah akan mendatangkan bahaya kepada kita melalui musuh-musuh kita. Kita yakin bahaya yang datang dari musuh-musuh itu adalah merupakan peringatan dari Allah Ta'ala atas kesalahan kita. ya mungkin misalkan apa, kita berada di tengah-tengah lingkungan bid'ah ya, yang mereka terbiasa setelah sholat misalkan apa, saling bersalaman atau selawatan. Jangan serta-merta karena kita sudah tahu itu adalah perbuatan bid'ah, kemudian kita naik ke podium kalau kita berteriak-teriak menghentikan mereka, atau kita apa, meninju orang yang ngajak salaman kepada kita. Ini bid'ah yang sunnah, tidak begini. Karena saking apa beraninya dia dan tidak ada rasa takut, maka ya tidak ada rasa takut kepada selain Allah Ta'ala bukan berarti menghilangkan sikap kehati-hatian. Kita ingat tentang kisah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat anak gunung. Ya kita tahu gimana kepribadian beliau, sangat berani dan sangat keras. Beliau datang dari Bukit Gifar ke Mekah mencari Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi untuk bertanya dan masuk Islam. Kemudian bertemu dengan nabi dan akhirnya beliau masuk Islam. Dan sifat orang-orang Gifar ini adalah pemberani dan keras, berani terhadap orang-orang Mekah. Kenapa? Kalau macam-macam sama orang Gifar, maka orang Mekah kalau pergi ke Syam nanti dicegar di gunung mana? Gifar. Dicegar di sana. Maka yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu apa? Dekat Ka'bah. Ketika orang-orang musyrik sedang berkumpul, dia umumkan tentang keislaman dengan lantang dan berani. Sampai akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari apa? Dikeroyok oleh mereka, jatuh berdarah. Maka dinasihati oleh Rasulullah SAW, andaikan tidak melakukan seperti tindakan nyata. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya, nah, tapi ini banyak ya. Di sini digabung masalah 63, 64, 65, 66, 67. Lima masalah. Tapi masalah-masalah ini mirip. Ya. Al-masalah at-talitatu was-sittun war-rabi'atu was-sittun wal-khamisatu was-sittun was-sadisatu was-sittun was-sabi'atu was-sittun. Masalah jahiliyah yang ke-63, 64, 65, 66, dan 67. Ya, saya cepat bacanya dan mudah-mudahan jamaah juga cepat mengisi. Ya. Ada berapa masalah? 5 ya. 63, 64, 65, 66, 67. Digabung. Ramyuhum ahlal haqqi. Hinaan mereka terhadap ahlul haq bisifatid zamimati, dengan sifat-sifat yang buruk. Ramyuhum iyyahum bil fasadi bil ardi kama bil ayat. Tuduhan mereka terhadap ahlul haq dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Tuduhan mereka terhadap ahlul haq dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa bintiqasi dinil maliki wa alihatihi, dan celaan mereka terhadap ahlul haq dengan penghinaan terhadap agama raja dan tuhan-tuhannya. dan penghinaan mereka terhadap Ahlul Haq dengan penghinaan terhadap agama raja dan Tuhan-Tuhannya. Wa tabdhilid dini, dan ya, penghinaan mereka terhadap Ahlul Haq dengan merubah agama. Nah, maksudnya apa ini? Jadi yang pertama, mereka menghina Ahlul Haq dengan sifat-sifat yang buruk, tercela. Ini sudah pernah kita bahas. Seperti para nabi dan rasul, ya, mereka hina dengan sebut apa? Penyihir misalkan. Atau apa? Pendongeng, ya, asatirul awwalin, dongeng nenek moyang. Kemudian apa lagi? Ya, majnun, orang gila. Kemudian apa lagi? Syair sebagai penyair. Ini adalah hinaan mereka terhadap Ahlul Haq dengan sifat-sifat yang buruk, dengan sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang kedua, tuduhan mereka terhadap Ahlul Haq dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi mereka menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Ahlul Haq berupa mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, menegakkan hujjah di muka bumi, itu sebagai perbuatan merusak bumi. Ya mungkin ada di kalangan masyarakat. Dulu di kampung kita ini adem, ayem, tenang, tentrem, ya, indah. Antara tetangga saling mencintai, menyukai. Kalau ada acara seperti acara apa, wah senang. Masyarakat berduyun-duyun mengikuti acara tersebut. Kata orang Sunda, bala kecerakan, ya, makan-makan dan sebagainya. Ya, mungkin saya juga pernah mengalami. Ajengannya masih ceramah, ya kita sudah sering lempar lauk, ya, goreng telur atau dilempar ke teman, ya biasa bermain. Tapi senang. Mereka sebut begitu. Sampai datanglah orang ini mengatakan ini syirik, ini bid'ah, dilarang ini. Sampai akhirnya masyarakat terpecah menjadi dua. Ada yang pro dia, ada yang tetap pro kepada kebiasaan lama. Gara-gara ini akhirnya kampung kita kacau. Berarti apa? Apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perbuatan merusak di muka bumi. Saya kira mungkin pernyataan seperti ini sering kita dengar, ya, sering kita dapatkan. Nah, itu turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka, Fir'aun dan para pengikut. Wa mintiqasi dinil maliki wa alihatihi. Kemudian yang berikutnya apa? Mereka menghina atau mencela Ahlul Haq dengan menyebutkan bahwa mereka menghina terhadap agama raja dan Tuhan-Tuhannya. Ya, kita katakan memang benar. Agama raja yang hina memang berhak untuk dihinakan. Itu agama syirik. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Ta'ala berupa patung dan seterusnya, memang itulah makhluk-makhluk yang hina. Kemudian yang berikutnya, wa tabdilid din, merubah agama. Nah, di sini ada dua tinjauan. Andaikan dimaksud dengan perkataan mereka merubah agama itu adalah agama yang ada bersama mereka, maka itu benar. Karena sesungguhnya para nabi, para rasul, para ulama dan para pengikut mereka, Allah Ta'ala telah membangkitkan mereka untuk menegakkan apa? Islah, perbaikan di muka bumi. Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Ketika agama manusia ini sudah sesat, maka diperbaiki, dirubah supaya menjadi benar. Tapi kalau yang dimaksud oleh perubahan tersebut dinisbatkan kepada agama yang hak, maka sesungguhnya yang merubah itu mereka, bukan ahlul hak. Mereka ini ingin merubah agama Islam kita. Misal, maka pernyataan mereka itu memutarbalikkan fakta. Yang merubah agama Islam bukan ahlul hak, tetapi mereka. Mereka merubah agama ini dengan hawa nafsu mereka, dengan syubhat mereka, dengan bid'ah mereka. Nah, para dai dan ahlul hak ini kemudian datang untuk mengembalikan mereka kepada agama Islam yang sesungguhnya. Dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Ini yang saya sampaikan, ini kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap 5 masalah yang disebutkan tadi. Maka ya, kalau dibaca terlalu panjang, tapi kesimpulannya ya kurang lebih seperti itu. Pelajaran dari kebiasaan jahiliyah yang ke-63 sampai 67 ini, dan sungguhnya ini sudah pernah terbahas pada masalah-masalah sebelumnya. Yang pertama, bahwa di antara kebiasaan jahiliyah adalah mencela terhadap kebenaran dan para pengikutnya. Ya, seperti kita Ahlus Sunnah ini dicela oleh orang-orang Syiah sebagai Nasibi. Karena Nasibi ini kebalikan dari Syiah. Nasibi ini yang membenci terhadap Ahlul Bait. Kalau Syiah ya mencintai Ahlul Bait. Maka ketika kita tidak mengikuti Syiah dalam masalah kecintaan terhadap Ahlul Bait, maka kita disebut Nasibi oleh mereka. Ini kan sebuah celaan, dan sungguhnya kita bukan Nasibi. Nah, sekarang Ahlus Sunnah oleh mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia, bahkan mungkin dunia, disebutnya Ahlus Sunnah ya, kita ini Wahabi. Celaan bukan itu? Celaan bukan. Pertama, dari sisi nama, subhanallah, Wahabi itu nisbat ilal Wahhab. Man wal Wahhab? Siapa al Wahhab? Sang Maha Pemberi. Siapa? Allah SWT. Maka istilah ini tidak mengandung celaan. Kenapa? Karena istilah ini nisbat kepada Al-Wahhab, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut dasar Wahhabi, alhamdulillah. Berarti tadi disebutkan kepada kebenaran yang Allah taala turunkan, Allah Al-Wahhab. Ya. Tapi kalau dimaksudkan dengan Wahhabi ini adalah kelompok atau sekte tersendiri di luar Ahlus Sunnah. Dalam istilah mereka apa? Sekte sempalan. Maka ini celaan baru. Kita justru ingin menegakkan sunnah, bukan menjadi sempalan Ahlus Sunnah. Tapi tentunya mereka menyebutkan istilah ini adalah sebagai apa? Celaan terhadap kita. Dinisbatkan kepada ad-da'i al-muslim al-mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari kata-kata Abdul Wahhab kemudian dinisbatkanlah Ahlus Sunnah ini sebagai kelompok Wahhabi. Yang sungguhnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menegakkan Thaifah Wahhabiyah. Tapi andaikan yang dimaksudkan Wahabi itu adalah ajaran Ahlus Sunnah, Salafus Saleh, sebagaimana kita kenal, andaikan itu yang dimaksudkan, maka ketahuilah saya seorang Wahabi. Demikian dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Andaikan mereka menuduhku Wahabi adalah atas nama kebenaran yang dibawa ini, ketahuilah ini Wahabi. Jadi kalau dituduh Wahabi, ya enggak usah apa, panas telinga dulu. Tahukah Anda mencela saya dengan nama Wahab? Al-Wahab adalah siapa? Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwa di antara kebiasaan jahiliyah adalah memutarbalikkan fakta. Dan ini tentunya tidak hanya berurusan dengan masalah agama saja, dalam masalah duniawi juga sama. Itu sifat jahiliyah. Ya, mungkin dalam masalah dagang dan sebagainya, banyak orang yang memutarbalikkan apa? Fakta, yang murah disebut mahal, yang mahal disebut murah. Kita katakan jahiliyah, sifat jahiliyah. Katakan yang mahal mahal, yang murah murah. Jangan sampai ingin mendapatkan keuntungan besar dari harga 400 rupiah ingin dijual 1000, ditawar 800 rupiah dia katakan maaf modalnya aja belum sampai. Kita katakan itu sifat jahiliyah, memutarbalikkan kenyataan. Kenyataannya, faktanya 800 itu modalnya sudah nyampe, tapi dia katakan apa? Belum sampai. Makanya ya, di dalam masalah perdagangan buyu, batasan-batasan yang paling besar dari seluruh larangan-larangan yang berkaitan dalam jual beli itu kan ada 3. Pertama apa? Pertama adalah riba, riba. Di larangan-larangan yang berkaitan dengan buyu ini, sebagiannya kembali kepada urusan riba. Atas nama riba itu terlarang. Yang kedua apa? Yang kedua adzulmu, kedoliman. Nah, yang ketiga apa namanya, mirip dengan guben, apa namanya, ya, apa yang jelas ini, goror, ya goror ya, saya lupa, goror, baymul goror, goror itu artinya apa? Ya sesuatu yang disembunyikan, tidak jelas, termasuk penipuan, karena menipu itu kan tidak jelas. Menampakkan yang bagus padahal hakikatnya jelek. Termasuk tadi, termasuk goror. Oh belum nyampe Pak 800 ya. Kalau gitu saya beli 900. Bolehlah 900. Ternyata setelah pulang nanya kepada teman sama pedagang, berapa beli? 900. Tawar 800 katanya modalnya belum nyampe. Apa itu modalnya cuma 400? Maka si penjual ini, si pembeli ini boleh untuk datang kembali kepada si penjual dan mengembalikan barangnya. Saya balikin barangnya, kembalikan uang. Boleh, dengan sebab apa? Goror tadi. Walaupun si penjual bertahan, oh kita sudah akar, sudah hitam di atas putih, gak bisa membatalkan sebelah pihak. Maka kita katakan apa? Si pembeli memiliki hak khiyar, khiyar guben namanya. Membatalkan akad gara-gara ada penipuan. Boleh. Nah itu termasuk sifat jahiliyah. Kemudian yang berikutnya, di antara kebiasaan jahiliyah adalah menyebarkan syubhat. Menyebarkan apa? Syubhat. Nah, apa syubhat ini? Syubhat di sini adalah slogan-slogan atau propaganda untuk mencela terhadap Ahlus Sunnah, sehingga orang-orang itu tidak suka terhadap Ahlus Sunnah. Seperti yang dilakukan di sini, mereka menyebarkan slogan bahwa Nabi Musa dan para pengikutnya adalah pembuat kerusakan. Tentunya ada enggak orang yang suka terhadap orang yang berbuat kerusakan? Tidak ada, kecuali orang yang rusak fitrahnya. Kalau fitrahnya masih bersih, murni, ketika dikatakan orang itu pembuat kerusakan, maka dia akan menolak. Ya. Nah, di sini mereka sebarkan slogan berupa syubhat bahwa Nabi Musa dan pengikutnya ini berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka sebarkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang ingin merubah agama. Padahal yang merubah agama sesungguhnya siapa? Fir'aun dan para pengikutnya. Karena agama yang asal di manusia itu adalah agama apa? Tauhid. Tidak terjadi kesyirikan pada generasi pertama dari manusia ini. Kemudian barulah muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan. Jadi agama yang asal adalah agama tauhid, agama Islam. Yang merubah agama itu adalah orang-orang muslim. Islam yang bersih, yang murni adalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat. Itulah Islam. Yang merubah Islam itu bukan Ahlus Sunnah. Bukan orang-orang yang dikatakan oleh mereka Wahabi, bukan. Yang merubah Islam itu justru adalah Ahlul Bidah, karena mereka telah menyimpangkan Islam ini dari Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat. Jadi kita ajak duduk mereka, silakan duduk di depan saya. Bapak menurut saya merubah agama Islam? Iya, ayo kita berbicara. Kita runut kisahnya dari awal. Sejak Nabi Muhammad SAW, apa yang Bapak tuduhkan bahwa saya berubah Islam ini? Oh, tiba-tiba dia memberi contoh kasus. Misalnya apa? Ya, silakan apa contohnya? Adat di kuburan misalnya. Baru sekarang ini di kampung saya ada adat di kuburan. Dulu gak pernah ada. Dengan adanya pengusahaan ini, adat di kuburan jadi gak boleh lagi. Itu kan merubah Islam. Ayo kita kembalikan kepada Nabi Muhammad. Adakah di zaman Nabi Muhammad orang adzan di kuburan? Adzan di mana juga di masjid, bukan di kuburan. Di zaman sahabat ada adzan di kuburan ketika orang dikubur dalam kuburannya. Dia katakan enggak ada. Sekarang di zaman Bapak ada orang yang adzan di kuburan? Ada. Enggak, siapa yang merubah? Di zaman Nabi enggak ada. Di zaman Bapak ada. Kata saya tidak ada. Jadi yang merubah siapa? Ya, kalau di sini gampang ngobrolnya. Ya. Kalau di luar ya susah juga ngobrolnya, karena mereka akhirnya apa? Bukan hujah lagi yang mereka andalkan, tapi apa? Kuah. Kuah bakar serotnya, kekuatan dan jumlahnya banyak. Kemudian yang terakhir, di antara kebiasaan jahiliyah, di antara kebiasaan jahiliyah adalah tuduhan mereka bahwa kebenaran ini akan mengancam terhadap negara atau penguasa. Ya, mungkin ini juga sering kita dengar dan kita alami. Menjaga stabilitas nasional. Sampai saya kemarin kaget ya, baca berita ya, di bandara itu yang namanya Muhammad jadi masalah ya. Muhammad dan Ali jadi masalah. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa? Muhammad itu kan nama Nabi kita, Ali itu nama sahabat yang mulia, kenapa dipermasalahkan? Dan ceritanya panjang, saya kira ya jamaah sekalian lebih tahu masalahnya daripada saya. Saya baca cuma sekilas. Ya mungkin itu diantara apa? Ya, ciri-ciri bahwa kebiasaan jahiliyah ini ya memang senantiasa ada di setiap waktu dan setiap tempat. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini pertanyaan baru. Dari bawah HP ya. Ya? Yang kemarin ya? Bagaimana dengan seseorang yang melakukan tawassul dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta makhluk-makhluk yang sudah tidak ada, alias hanya ada khodamnya, seperti eyang-eyang atau apa ini? Syekh Jabar atau apa ini? Dengan menghadiahkan al-fatihah ditambah dengan sesajen atau rujakan sebahun, apakah termasuk kesyirikan meski menyangkut pautkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga? Ya, saya katakan ini mabi mudahnya. Saya tidak akan bersiasat. Ya, ini kesyirikan. Dan itu aja jawabannya. Dua, bagaimana cara menasihatinya bahwa tindakan itu ternyata termasuk menamakan tauhid dengan syirik? Ya tentunya yang pertama dengan hujjah. Kenapa kita katakan bahwa perbuatan seperti itu termasuk kesyirikan? Dijelaskan hujjahnya kepada mereka. Kalau mereka belum tahu, maka diberitahu. Kalau mereka ada kelalaian, maka diingatkan. Kalau mereka punya alasan, maka dibantah. Itu kan cara mendakwahi orang itu tiga. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah, bagi orang yang tidak tahu, hikmah itu adalah dengan cara memberitahu. Wal mau'izatil hasanah adalah bagi orang yang sudah tahu tapi lalai, maka caranya diingatkan. Antum ini makan minum kok masih pakai tangan kiri? Kan sudah tahu itu perbuatan setan. Oh iya, saya lupa, saya lalai. Itu diingatkan. Mau'izatil hasanah. Yang ketiga adalah wajah di rumah bila dia ahsan. Orang sudah tahu, tapi ada syubhat, ada keracuan dalam pikirannya terhadap kebenaran itu. Maka apa? Jadi lembut, luruskan keracuan berpikir. Kenapa masih melakukan begini? Coba, apa alasannya? Kemudian dia apa? Mengungkapkan alasannya. Maka kita luruskan satu persatu. Oh, alasan yang pertama ini adalah bertentangan dengan dalil, diluruskan. Tapi masih enggak mau juga. Ya. Apa yang kita mampu setelah itu? Kalau kita memiliki kemampuan secara iat, kekuatannya silakan gunakan. Atas nama wali kota, misalkan saya wali kota. Lokasi ini saya tutup. Boleh itu. Alhamdulillah, apabila hak ini di samping ditegakkan dengan hujah juga didukung dengan apa? Kekuatan. Dan ini yang membuat iri mereka yang benci terhadap dakwah Ahlus Sunnah ini, bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ini didukung oleh kekuatan apa? Penguasa dari kalangan Ahlus Sunnah, didukung oleh kekuatan penguasa. Alhamdulillah, ini nikmat. Di samping berada di atas hujah juga didukung dengan kekuasaan. Bagaimana dengan seseorang apabila menambah halaman Al-Quran dengan foto orang yang meninggal beserta doa untuk orang tersebut, dan Al-Quran itu disedekahkan atas nama orang yang meninggal itu? Apakah seorang itu berada pada mazhab orang-orang jahiliyah? Yang pertama, tentang menghadiahkan harta untuk orang yang sudah meninggal, maka ini boleh. Dan insyaallah pahalanya adalah apa? Sampai. Ya, didoakan semoga sampai. Misalkan kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, para ulama mengatakan kalau seandainya berkaitan dengan mal, harta, maka itu boleh. Dan insyaallah itu akan sampai kepada mereka. Nah, ini permasalahan pertama. Kita katakan seperti itu kedudukan. Kemudian masalah yang kedua, berkaitan dengan orang meninggal, menjadi kebiasaan di kita membagi Al-Quran dengan mencantumkan fotonya, mengenangnya, dan apa, membunyikan apa, ayatnya. Maka wallahu ta'ala alam, ini ya, tidak berada di atas kebenaran. Artinya ini tidak sesuai sunnah. Kenapa? Pertama, foto. Kita tahu tentang hukum foto. Kebanyakan para ulama melarang foto kecuali untuk kebutuhan mendesak seperti kartu identitas, KTP, SIM, paspor dan sebagainya. Itu terdesak. Adapun foto dalam mushaf Al-Qur'an, enggak ada yang terdesak dan tidak dibutuhkan. Yang mendorongnya hanyalah apa? Ya, kalamunna, supaya orang membicarakan. Pertama tentang masalah foto. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh foto seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi beliau pun bukan secara mutlak. Andaikan foto itu digunakan sebagai kenang-kenangan, maka Syekh juga sama seperti jumhur, tidak boleh. Min ajlil iqtina, untuk sekedar pajangan, merawat kenang-kenangan, beliau katakan itu juga haram, tidak boleh. Pertama dari si fotonya. Yang kedua, bahwa ini akan mengakibatkan apa? Apa namanya? Apa namanya? Yang mirip dengan ria itu apa? Sum'ah. Sum'ah. Artinya supaya dibicarakan baik oleh orang-orang. Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah adalah apa? An-na'yu. An-na'yu. Na'yu itu ada dua. Ada na'yu jahiliyah, ada na'yu syar'i. Na'yu jahiliyah itu adalah apa? Itu berkaitan orang yang meninggal, maka disebarkan dan diumumkan kepada orang-orang tentang kebaikan-kebaikannya. Di jalan-jalan, di pasar-pasar. Untuk apa? Untuk dibicarakan baik oleh orang-orang. Nah ini, ya wallahualam, kebanyakan orang motivasi seperti itu. Walaupun ada yang mungkin motivasinya tidak seperti itu. Tapi kita berbicara hukum sesuatu bukan hanya dilihat dari sisi motivasi. Tapi dilihat bukti nyata kerjanya juga. Motivasinya baik, tapi pekerjaannya salah. Ya salah juga. Kemudian menambah apa? Doa-doa di situ. Maka di zaman Nabi SAW, kenapa Nabi melarang para sahabat menuliskan hadis? Jawabannya apa? Supaya hadis Nabi tidak bercampur dengan ayat Al-Quran. Maka ini pun ditakutkan bagi orang-orang awam, lama-kelamaan kebiasaan yang akan turun-temurun. Ya mungkin sekarang baru 100-200 tahun orang masih terjaga. Tapi kalau 1000 tahun yang akan datang, Bisa jadi akhirnya doa-doa tersebut sebagai bagian dari Al-Quran. Nah, ini takutnya. Kita ingat tentang kisah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka membuat patung, maka pada 3 kurun pertama, pada 3 abad pertama, itu belum terjadi apa? Kesyirikan. Orang masih terjaga. Hatta nusyal ilmu, kata Ibn Abbas, sampai akhirnya terlupakanlah ilmu. Bahwa mereka membuat patung ini bukan untuk kesyirikan, hanya mengingat saja. Lalu terjadilah kesyirikan setelah beberapa periode, beberapa generasi kemudian. Jadi kita jangan menganggap enteng perkara yang menyelisih sunnah, mau kecil ataupun besar. Sebab dari yang kecil akan menjadi besar. Kita tahu di antara pengertian syirik asghar apa? Di antara pengertian syirik asghar adalah ma yakunu wasilatan ila syirkil akbar. Adalah kesyirikan yang menjadi perantara sampainya seseorang kepada kesyirikan besar. Jadi perkara-perkara kecil seperti ini yang mungkin sebagian orang bermudah-mudah dan sebagainya, kita harus takut. Kita harus menerapkan apa yang disebutkan oleh para ulama saddud dharoi. Apa itu? Menutup jalan. Kalau dalam istilah kesehatan apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Mohon penjelasan mengenai hadis tentang tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya kesombongan. Apakah menolak kebenaran itu dalam urusan akhirat saja, ataukah termasuk dalam urusan dunia? Ya, Nabi SAW telah mengatakan bahwa yang namanya kesombongan itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghina atau menyepelekan orang lain. Maka kesombongan itu ya, mencakup terhadap apa yang menjadi hak Allah, juga terhadap apa yang menjadi hak manusia. Tadi ada disebut tentang raksa zibah yang digunakan oleh penyihir Firaun. Apakah sihirnya itu menggunakan jin atau dengan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui yang lain seperti sulap? Wallahu a'lam, apakah para penyihir Firaun ini mereka bekerja sama dengan jin atau tidak? Saya tidak mengetahui jauh dalam masalah ini. Tapi yang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa sihir yang dilakukan oleh para penyihir siapa? Firaun ini dalam surat Toha ayat 66. Yuhayyalu ilaihi hayalan. Dan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya sepertinya seperti trik apa? Hiburan. Wallahu a'lam, apakah menggunakan kekuatan jin atau tidak? Karena sihir ada dua, ada sihir yang hakiki dan ada sihir khayali. Sihir hakiki itu artinya emang kenyataannya seperti itu. Tiba-tiba di perutnya banyak paku dan serpihan kaca misalkan. Dan ada di perutnya, kita katakan itu hakiki. Tapi ada juga sihir yang sifatnya apa? Khayali. Ya, hanya menipu pandangan manusia saja. Bukan kenyataannya seperti itu. Seperti yang terjadi pada siapa? Penyihir Firaun. Sehingga Syekh mengatakan menggunakan zikbab, air raksa dan bahan-bahan lain seperti sehingga terlihat tongkat dan tali mereka seperti ular yang bergerak-gerak. Dan ya, termasuk sulap. Sulap pun ini termasuk bagian dari apa? Sihir. Jadi kita tidak perlu untuk ya main sulap. dan sihir ya, ada yang menjadi syirik akbar dan ada yang menjadi syirik asghar. Apakah mengenakan kaos kaki termasuk isbah? Tidak. Menggunakan kaos kaki tidak termasuk isbah. Ini kita harus paham. Secara bahasa, isbal itu artinya terurai dari atas ke bawah. Kalau kaos kaki dari mana? Dari bawah ke atas. Secara bahasa pun itu tertolak. Ini hanya alasan mereka yang benci terhadap sunnah isbal. Sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi. Karena, bukan sunnah isbal. Terhadap larangan isbal. Ya. Isbal itu terlarang, bukan sunnah. Terhadap sunnah Nabi berupa larangan isbal. Akhirnya mereka mengatakan, katanya gak boleh isbal, tapi kok pakai kaos kaki? Kita katakan bahwa isbal itu bukan masalah menutup mata kakinya, bukan. Tapi masalah pakaian atasan dia menutup sampai ke mata kaki, itu yang jadi masalah. Adapun menutup mata kaki dengan kaos kaki atau sepatu atau sandal, bukankah di zaman Nabi alas kaki yang mereka biasa pakai adalah apa? Khuf. Dan khuf itu pengertiannya apa? Masa taruh al-kafai, alas kaki yang menutup sampai mata kaki. Tapi Nabi tidak mengatakan isbal kamu, enggak. Nabi sendiri pakai khuf. Bagaimana menghadapi orang tua yang mewasiatkan agar ketika dia meninggal supaya ditakdirkan? Ini wasiatnya dalam keadaan sadar atau tidak sadar? Kalau dalam keadaan sadar masih menerima nasihat, ya kita jelaskan bahwa tahlilan ini termasuk niyahah. Imam Syafi'i rahimahullah mengkategorikan niyahah apa? Tahlilan itu sebagai apa? Niyahah. Sebagai niyahah. Dan Nabi telah mengatakan bahwa orang yang dikubur akan diazab dengan sebab niyahah keluarganya. Bapak mau diazab dikubur gara-gara niyahah kami? Ya enggak mau. Ya udah kalau gitu, ya Bapak jangan khawatirkan itu. Ya. Satu pertanyaan lagi, cuma jatuh kertasnya. Ya. Makan. Oh, tapi dua pertanyaannya. Apakah ceker termasuk makanan haram? Menurut seorang teman, ceker itu haram karena kaki adalah sumber berbagai penyakit. Ya, tidak ada larangan atau pengharaman terhadap ceker ayam. Maksudnya ceker ayam gini. Tapi kalau seandainya memang di situ ada penyakit, karena memang kalau ayam pedaging itu kan tumbuhnya bukan normal ya, tapi dengan apa? Obat ya. Ya andaikan memang setelah diteliti secara medis ada penyakitnya, ya kita katakan tidak boleh karena alasan bahayanya. Tapi kalau tidak ada, ya kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mengharamkan. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya dan mengharamkan apa? Rizki yang baik. Maka tidak boleh. Adapun kalau memang terbukti ada bahayanya, kita katakan tidak boleh dengan sebab bahayanya. Tapi katanya bahayanya bukan di situ ya. Gila ya. Ya silakan tanya kepada Ali. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang mengukir tangan menggunakan daun pacar? Wanita tersebut tidak menggunakan sarung tangan dalam aktivitas sehari-harinya di luar rumah. Daun pacar ini pun bisa digunakan pada kuku wanita. Menggunakan serbuk pacar itu boleh. Berhias untuk tangannya, kakinya. Boleh. Dan para wanita sahabat, istri-istri sahabat, dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada malam hari mereka menghias tangan-tangan mereka dengan henna itu sebelum tidur. Agar apa? ya, untuk membahagiakan suaminya. Terlihat indah dalam pandangan suaminya, sudah cantik, ada pemandangannya lagi. Tapi kemudian mereka membasuhnya ketika apa? Berwudu. Jadi menggunakan sabuk itu bagi wanita adalah boleh. Tapi kalau bagi laki-laki tidak, karena itu menyerupai wanita. Laki-laki tidak dikenal dengan kecantikannya, tapi dengan keperkasaannya, kegagahannya. Ya. Tapi kalau lukisan hina atau serbuk pacar ini untuk dinampakkan kepada orang lain, ya tidak boleh. Jangankan pakai hina, enggak pakai hina pun enggak boleh dinampakkan kepada orang lain. Jadi menggunakan serbuk pacar boleh, tapi untuk siapa? Untuk suaminya. Untuk ya di dalam rumahnya, adapun di luar rumah ditutup kembali. Ya, supaya tidak apa? Menarik perhatian laki-laki. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan masalah sihir, takut salah memahami. Saya tadi mengatakan terakhir, sihir ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar. Ya, karena ini ditinjau dari sisi apa? Pembagiannya. Karena sihir itu ada yang macam-macam. Ada sihir berkaitan dengan apa? Ta'awun atau isti'anah terhadap jin. Ada sihir yang hanya berkaitan dengan trik, kecepatan tangan, atau hanya dengan metode-metode tertentu. Semuanya itu adalah sihir. Tetapi tidak semuanya disyirikkan syirik akbar. Ada yang termasuk syirik akbar membatalkan agama. Nah, di antaranya adalah yang isti'anah dengan syaitan. Ada juga di antara macam sihir yang tidak sampai syirik akbar. Ya, mungkin termasuk apa? Sulam ini. Tidak termasuk syirik akbar. Ya, silakan nanti dilihat dalam sarah, di antaranya dalam kitab sarah apa? Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Zaini rahimahullah. Ya, sampai sini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.